Ya, maka dia harus sama. Harus sama, sekalipun kurma lama dengan kurma kalau seandainya penukaran kurma lama dengan kurma baru, kurma yang jenisnya bagus dengan jenisnya tidak bagus, yang harus mesti tidak sama atau yang harus tidak sama, maka Nabi SAW nanti akan memberikan solusi bagaimana caranya bila mana terjadi tukar menukar antara kurma yang jenisnya bagus dengan kurma yang jenisnya tidak bagus. Solusinya akan diberikan oleh Nabi SAW. Tetapi kaidahnya bila mana tukar menukar antara apa-apa yang termasuk dalam komoditi riba, emas dengan emas sudah kita pelajari, perak dengan perak juga telah kita pelajari, yang sekarang dalam bentuk makanan, ya, dalam bentuk makanan, dan makanan yang masuk dalam bahan-bahan riba atau benda-benda yang termasuk dalam riba adalah dua jenis gandum tadi, al-bur dengan syair, kemudian kurma, ya, kemudian kurma. Jadi bila mana ada tukar menukar antara kurma dengan kurma, mesti sama kadarnya, sama takaran dan timbangannya, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, ya, baik itu yang burnya ataupun yang syairnya, ya. Betul juga termasuk dalam hal ini adalah garam, karena garam termasuk, ya, komoditi riba, yaitu al-mil. Penukaran garam dengan garam harus takarannya sama. Kita baca, kemungkinan akan kita baca begitu saja hadis-hadis yang ada di bawah bab ini tanpa menguraikan panjang lebar. Hadis nomor 4009 Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Harun ibnu Ma'ruf qala akhbarana Abdullah ibn Wahb qala akhbarani Amrun ha wa haddatsani Abu Tahir qala akhbarana ibnu Wahb an Amr ibn al Harith anna Aban Nadhr haddathahu أن بصرى ابن سعيد حدثه عن مأمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح أن مأمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح. Ini awal ceritanya. مأمر بن عبد الله dari generasi dari sahabat Nabi. Ma'mar bin Abdullah adalah sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala an. Dia mengutus budaknya, mengirim budaknya untuk menjual satu sa' qamh. Qamh juga termasuk jenis gandum, ya. Termasuk jenis gandum, bisa'i qamhin, satu sa' itu satu ukuran zakat fitri, ya. Karena zakat fitri itu satu sa, ya, sekitar antara 2,5 sampai 3 kilo, ya. Sampai 3 kilo itu satu sa. Ini berupa gandum. Faqala bi'hu, kata Ma'mar bin Abdullah kepada budaknya ini, jual. Maksudnya satu sok dari gandum tersebut diperintahkan oleh Ma'mar budaknya untuk menjual. Thummashtar bihi atau thummashtari bihi syairan. Kemudian kamu beli dengan qamh ini. Qamh jenis dari gandum. Syair juga jenis dari gandum. Ya. Syair juga jenis dari gandum, termasuk albur, karena gandum ini berjenis-jenis, sama halnya dengan beras, ya, sama halnya dengan beras, ya, kita beras kita banyak jenis-jenisnya dan harganya dari satu jenis ke jenis yang lain berbeda, gandum pun demikian. Jadi Ma'mar bin Abdullah meminta atau memerintahkan budaknya untuk menjual qamh, ya, dari jenis gandum satu sa' dan ia perintahkan untuk membeli dengan harga itu syair, jenis gandum yang lain. Fadhahabal gulamu, maka pergilah budak ini. Fa'akhadha sa'an wa ziyadah, dan dia balik membawa satu sok lebih. Padahal tadi dia membawa satu sok qamh. Dijualnya ternyata dia bisa menghasilkan satu sok lebih syair. Ya. Qamh dengan syair sama jenisnya. Ya. Maksudnya gandum juga. Gandum juga. Walaupun memang para ulama di sini berbeda pendapat dari jenis-jenis ini, qamh dengan syair dengan bur itu kalau dilihat dari jenisnya secara khusus tidak sama, ya, qamh lain, syair lain, bur lain, tetapi dia dari apa, dari gandum. Makanya nanti akan ada perbedaan pendapat para ulama tentang ini, tetapi kita ambil cerita ini dulu. Ya, jadi budak tadi dengan satu sok qamh dia bisa membawa satu sok lebih syair. Ya. Falamma jaa ma'maran, ketika dia datang menjumpai tuannya Ma'mar, akhbarahu bidzalik. Ia beritahukan tentang itu. Saya menjual satu sok dan berhasil membawa satu sok qamh, berhasil membawa satu sok lebih syair. Faqala lahu Ma'mar, maka tuannya Ma'mar bin Abdullah, sahabat Nabi, bertanya, lima fa'al tadhalik, kenapa engkau berbuat demikian? Intalik faruddahu, baliklah kamu kembali dan kembalikan, ya, pergi lagi dan kembalikan satu sok lebih dari syair ini. Dia tidak menyetujui perbuatan budaknya ini. Ya, dibawanya satu sok qamh untuk ditukar dengan satu sok syair, ternyata dia membawa satu sok lebih syair. Maka Ma'mar meminta dia untuk balik dan mengembalikan satu sok lebih dari syair tersebut. Kemudian dia berkata, "Wala ta'khudanna illa mithlan bi mithlin." Jangan kamu ambil kecuali sama. Ya. Kalau satu sok kamu bawa qamhun tadi, maka kamu harus mengambil satu sok lagi dan tidak boleh lebih. Ya. Tidak boleh lebih. Lalu dia berdalil dengan hadis. Ya. Fa inni kuntu asma'u. Karena sungguhnya saya dahulu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallam bersabda, "At-ta'amu bit-ta'ami mithlan bimithlin." Makanan bila ditukar dengan makanan, maksudnya yang tergolong komoditi riba, dan yang satu illah dengan dia, maka harus sama takarannya, harus sama timbangannya. Ya, itu kata Nabi. Qala, dan kata Ma'mar, wa kana ta'amuna yawma idzin asy-sya'ir, makanan kita ketika itu adalah syair. Jadi beliau meriwayatkan hadis umum, makanan bila ditukar dengan makanan harus sama takarannya, ukurannya, timbangannya, dan ketika itu makanan kami adalah syair. Ya, adalah syair, itu gandum. Qila lahu, ditanyakan kepada Ma'mar, fa innahu laysa bimithlihi, bukankah qamhun lain, syair lain, ya, jenisnya sama dengan beras, antara beras anak daro dengan beras solok, ya, beras apa, ya, ya, ya, intinya itu kan tidak sama, kata orang kepada Ma'mar. Ya. Sementara yang masyhur adalah satu jenis, syair dengan syair, qamhun dengan qamhun, ya, anak daro dengan anak daro kalau beras misalnya, Nah sekarang ini qamhunnya dengan syair berbeda. Kata orang kepada beliau, qala inni akhafu an yudari'a. Ya. Kata beliau beralasan, sungguhnya saya khawatir. Ya. Dia sama. Jadi memang tidak ada kejelasan di bagi dia, tetapi ini syubhat paling kurang, maka dia tidak menyetujui tindakan dari budaknya tadi. Kalau menurut kaidah yang dijelaskan oleh para ulama, antara qamhun dengan syair itu berbeda jenis. Kalau sudah berbeda jenis tidak ada masalah, berbeda ukurannya, tetapi harus tunai. Ya. Kalau sudah berbeda jenis, misalnya antara perak dengan emas, tukar menukar tidak apa-apa, berbeda-beda nilainya, ukuran dan takarannya, tapi harus di tempat, harus tunai. Begitu juga antara gandum yang berjenis syair dengan gandum berjenis bur, itu tidak ada, tidak apa-apa berbeda. Yang penting dia harus tunai. Ya, yang penting harus tunai. Makanya ini dijelaskan kepada Ma'mar, bukankah antara qamhun dengan syair itu berbeda jenisnya, walaupun tetap gandum? Kata Ma'mar berasan, saya khawatir dia termasuk atau sama. Dia termasuk sama. Maksudnya sama-sama dalam satu jenis yang besar, sehingga saya tidak ingin melakukan pelanggaran. Maka dibalikkan lagi satu sa' lebih dari syair itu, kemudian diambil kembali satu sa' qamh yang dibawa tadi, dan dia inginnya ditukar sama-sama. Ini hadis yang pertama menjelaskan bahwasanya makanan dengan makanan bila mana ditukar dalam satu jenis komoditi riba, maka harus sama takarannya, satu kilo satu kilo, ya. Satu kilo satu kilo. Kalau antara anak daro dengan anak daro misalnya, ya, satu kilo satu kilo. Dan yang dikhawatirkan oleh Ma'mar, antara satu jenis beras misalnya, kalau kita contohkan sekarang, dengan jenis yang lain, kalau dia satu kilo maka satu kilo itu, walaupun harganya berbeda. Ya, dia khawatir sama, karena sama-sama beras, maka dia lebih mengutamakan waroknya daripada terjatuh kepada pelanggaran. Walaupun seperti yang kita jelaskan bahwasanya bila mana antara satu jenis dengan jenis yang lain itu tidak ada masalah berbeda, misalnya peraknya 100 gram sementara emasnya misalnya 70 gram, ya. Kalau harganya segitu tidak ada masalah, tetapi harus tunai karena berbeda jenis. Misalnya antara kurma dengan gandum, ya. Kurmanya 10 kilo, gandumnya 15 kilo, tidak ada masalah karena berbeda jenis, ya. Kita ingat kembali beberapa komoditi riba yang disebut oleh Nabi, yaitu emas dengan perak, ya, kemudian gandum yang berjenis bur, kemudian gandum yang berjenis syair, kemudian dikiaskan kepada gandum-gandum yang lain, kemudian kurma yang kelima, kemudian terakhir garam. Ini enam benda-benda yang termasuk dalam larangan riba, kemudian para ulama mengembangkannya dengan menyesuaikan kepada illatnya, ya, apakah illat emas dengan perak ini adalah illat alat tukar menukar, ya. Kemudian makanan ini illatnya apakah semua yang ditakar dan ditimbang, jadi ataukah dia termasuk mat'umat, ya, illatnya penyebabnya dia, kalau seandainya penyebab libanya adalah makanan, maka semua makanan masuk dalam kategori itu. Jadi para ulama mengembangkan dari enam jenis tersebut kepada yang lainnya. Seperti sekarang kalau dia illatnya adalah makanan, maka beras tidak boleh, ya. Beras tidak boleh. Antara kalau seandainya kita ambil waroknya, maka antara beberapa jenis beras kita tidak boleh tukar menukar kecuali dengan sama takarannya dan harus di tempat, ya. Dan nanti akan kita ketahui solusi kalau seandainya kita memang hendak menukar. Nah, contoh dulu pernah kita pelajari antara rutab dengan kurma segar yang baru matang dengan kurma yang sudah lama keras, ya, ya. tamar ya, yang kurma yang maksudnya tamar, yaitu kurma yang keras itu dengan kurma yang masih lunak. Nah ini jual belinya seperti ini karena apa? Karena berbeda nilainya, walaupun satu jenis, maka dijual, ya, dihargai rutab tadi berapa? Dan ini juga yang akan diberikan solusi oleh Nabi. Kalau seandainya rutab itu seharga misalnya 50 real dalam Arab Saudinya, nanti dengan 50 real itu berapa harga kurmanya? Jadi dijual dahulu, bukan tukar menukar, dijual. Nanti dengan 50 real itu dibelikan kepada kurma. Begitulah solusi yang diberikan oleh Nabi. Dan kita baca setelah hadis yang pertama tadi, hadis berikutnya 4010. Ya. Hadis yang pertama tadi pendek sekali, yaitu at-ta'amu bit-ta'ami mithlan bimithlin. Ya, itulah hadisnya. Makanan bila ditukar dengan sesama makanan, maka harus sama takarannya. Ya, ini yang ditegaskan di bunyi bab, jual beli makanan harus sama kadarnya, yaitu takaran dan timbangannya. 4010 tadi Imam Muslim mengatakan haddatsana Abdullah ibn Maslama ibn Qanabin qala haddatsana Sulaiman yakni ibn Bilal an Abdul Majid ibn Suhail ibn Abdurrahman annahu sami'a Sa'id ibn al-Musayyib yuhadithu anna Aba Hurairah wa Aba Sa'idin haddathahu. Abu Hurairah terkenal masyhur, Abu Sa'id Al-Khudri, ya, dua orang sahabat menjadi guru dalam hadis ini bagi Sa'id ibn Musayyab. Ya. Sa'id ibn Musayyab salah seorang generasi tabi'in dan bahkan pemimpin tabi'in. Ya. Sa'id ibn Musayyab seorang ulama hadis dan dia terkenal. Dia para ulama mengatakan ada tiga orang yang mulia di generasi tabi'in, salah satunya beliau Sa'id ibn Musayyab, kemudian Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri, kemudian Uwais bin Amir Al-Qarni. Ya, Uwais bin Amir Al-Qarni. Sa'id bin Musayyab di sini meriwayatkan hadis dari dua sahabat. Yang pertama Abu Hurairah dan yang kedua Abu Sa'id Al-Khudri menyampaikan kepadanya mereka berdua haddatsahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha akha bani Adiyyin al-Ansari. Nabi mengutus saudara dari Bani Adi, seseorang saudara dari Bani Adi. Fasta'malahu ala Khaybar. Nabi mengutusnya untuk mengurusi Khaybar, untuk mengurusi. Jadi sebagai orang yang mengatur dan mengurusi Khaybar. Khaybar itu seperti yang kemarin telah kita jelaskan, asalnya perkampungan Yahudi yang dibentengi dengan benteng-benteng yang kokoh dan lama Nabi menaklukkannya. Ya, dan di situ subur. Ya, subur Khaybarnya. Maka setelah ditaklukkan dan terjadi kontrak, ikatan kontrak antara kaum muslimin dengan orang Yahudi, mereka tetap tinggal di sana sementara mereka seperti biasa mengelola usaha-usaha mereka di sana, tetapi hasilnya dibagi dua kepada pemilik lahan, yaitu kaum muslimin. Nabi SAW menugasi Akha Bani Amir ini, Akha Bani Adi, untuk menjadi utusan Nabi sebagai pengurus di sana. Fasta'malahu ala Khaybar faqadima bitamrin janif. Maka dia datang menjumpai Nabi setelah musim panen. Ya. Setelah musim panen kurma, dia membawa kurma yang sangat bagus jenisnya. Ya. Kurma yang bagus. Di sini apa artinya? Yang bermutu baik. Ya. Yang bermutu baik. Itu tamrin janif. Faqala lahu Rasulullah SAW, maka Nabi SAW bertanya kepadanya, akullu tamri Khaybar hakadha, apakah semua hasil kebun kurma di Khaybar seperti ini semuanya, kurma yang mutunya yang baik ini? Qala la, kata utusan tadi tidak. Ya. La wallahi ya Rasulullah, tidak demi Allah wahai Rasulullah. Tetapi kenapa sampai semuanya seperti ini? Kata orang tadi, inna lanashtari sa'a bisa'aini minal jam'i. Jadi nanti yang hasilnya tidak bagus, ya, yang hasil kurma itu dari jenis yang jam', yaitu yang tidak, yang kurang baik, agar yang kami serahkan kepada, yang diserahkan kepada kaum muslimin dan kepada kamu itu semuanya bagus, maka yang hasilnya tidak bagus itu kami beli dengannya yang bagus, dengan takarannya seperti ini. Dua sok yang tidak bagus itu satu sok yang bagus, ya. Dua sok yang misal, berarti kalau taruhlah 2,5 kilo satu soknya, berarti 5 kilo yang tidak bagus ditukar dengan 2,5 kilo yang bagus, ya. 2,5 kilo yang bagus itu yang mereka lakukan, sehingga semuanya bagus, ya, yang dia, yang diserahkan kepada Nabi semuanya bagus, ya. Itu yang dilakukan oleh mereka. Faqala Rasulullah SAW, kata Nabi mengingatkan mereka, la taf'alu, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Walakin mithlan bimithlin, kalau memang hendak tukar menukar harus sama. Mithlan bimithlin, nah ini yang solusi yang saya yang isyaratkan tadi. Kalau kalian memang merasa tidak pantas sama takarannya, masa yang ini jenisnya tidak bagus, yang ini bagus, ditukar sama, mending yang bagus itu, atau mending artinya orang yang bagus kurmanya akan rugi dengan nilai kurma yang tidak bagus yang diterimanya. Maka itu tidak akan mungkin terjadi tukar menukar dengan takaran yang sama. Lalu Nabi SAW memberikan solusi, dan ini solusinya, au bi'u hadza washtaru bi thamani, atau kalian jual kurma yang tidak bagus itu dengan harganya. Walaupun sekarang kepada yang memiliki apa? Kepada yang memiliki kurma bagus. Ini saya punya kurma yang tidak bagus, jumlahnya 100 kilo. Berapa harganya? Oh, harganya itu sekitar misalnya sekitar 10 juta. Ya, 10 juta. Nah, sekarang dengan 10 juta itu berapa dapatnya kurma yang bagus? Ya. Berapa dapatnya kurma yang bagus? Ya. Taruhlah misalnya dapat 70 kilo misalnya. Berarti 70 kilo itu yang diambil oleh dia. Jadi bukan tukar menukar, tetapi jual beli. Jual beli bukan dengan harga kurma, dengan kurmanya, tetapi dengan uang, dalam bentuk uang. Ini yang diberikan solusi oleh Nabi SAW setelah melarang, jangan lakukan ini, dan ini solusinya. Dan itulah dasar agama kita. Agama kita mengharamkan zina, dan dia menghalalkan pernikahan, dan bahkan menganjurkan. Kalau seandainya tidak merasa tidak terjaga diri dengan satu orang istri, maka Islam membolehkan untuk lebih dari satu istri. Jadi solusinya lebih dari yang dilarang. Ketika Islam melarang riba, maka Islam memberikan, membukakan pintu sebesar-besarnya dalam jual beli, seluas-luasnya bab jual beli. Makanya Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Nah, sekarang ini ketika Islam melarang tukar menukar kecuali dengan takaran yang sama, timbangan yang sama, maka Nabi SAW memberikan solusi langsung, yaitu kalau kamu memang tetap menginginkan yang bagus, maka jual yang lama ini kepada pemilik yang bagus. Jual, tanyakan berapa harganya, timbang, kemudian jangan serahkan uang kepada kamu, tetapi dibeli dengan uang itu kurma yang bagus. Ya, kurma yang bagus. Au bi'u hadza washtaru bi thamani min hadza wa kadzalikal mizan. Dan begitu juga timbangan. Maksudnya timbangan ini, kata itu sesuatu yang ditimbang, ya, bukan hanya dalam jenis bendanya atau kurmanya saja, pokoknya yang ditimbang, yang ditakar, ya, itu masuk dalam kategori ini. Seperti kita contohkan juga beras tadi, ya. Kalau sekarang kita ingin ada seorang yang dia dapat beras bulog pembagian dengan harga murah, tetapi dia tidak boleh makan itu misalnya, dan dia tidak punya uang untuk membeli beras yang bagus, ya. Tidak bisa dia membeli dengan ukuran yang besar, maka boleh dia menjual beras yang nilainya rendah itu dengan harga yang dimaklumi, kemudian nanti dengan nilainya itu dia membeli harga beras yang lebih tinggi dari itu nilainya, mutunya. Nah, seperti itu. Jadi sesuatu yang ditimbang juga sama dengan takaran tadi. Solusi semua yang ditimbang, maka solusinya seperti tadi harus sama. Kalau tidak bisa sama, maka dijual dan hasil dari penjualannya dibelikan kepada benda yang diinginkan, ya, yang sama jenisnya dalam bentuk timbangan. Itu hadis yang kedua. Ya. Kemudian berikutnya 4011. Imam Muslim mengatakan hadatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malik an Abdul Majid ibn Suhail ibn Abdul Rahman ibn Auf an Sa'id ibn Musayyab an Abi Sa'id al-Khudri. Di sini jelas. Ya, tadi Abu Sa'id saja, sekarang dijelaskan Abu Sa'id al-Khudri. Ini menuju di antara faedah kita membaca sebuah hadis dengan riwayat yang banyak. Karena riwayat-riwayat itu akan membuat kita membukakan kepada kita apa yang tersembunyi di riwayat yang lain. Nah, seperti tadi, kenapa kita katakan tadi Abu Sa'id al-Khudri? Karena di sini sudah ada penetapan dari beliau bahwasanya dia Abu Sa'id al-Khudri. Wa Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'mala rajulan ala Khaybar faja'ahu bitamrin janif faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akullu tamrin أكل تمر خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله إننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. Ya, ini hadis yang sama dengan sanad yang baru, dan hanya satu yang kita lupa tadi, bahwasanya hadis 4010 tadi sebenarnya dua buah hadis. Iya. Satu hadis Abu Hurairah dan satu lagi hadis Abu Sa'id Al-Khudri, maka nomor 4010 tadi tambah satu lagi menjadi 4011, karena di situ ada hadis Abu Hurairah dan juga ada hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Sekarang ini juga dua hadis 412, ya, yang sekarang ini dengan 4012 dengan 4013, karena kedua-duanya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan juga hadis Abu Hurairah. Jadi Nabi SAW di hadis yang ke 412 dan 4013 ini menambahkan kata orang tadi yang diutus oleh Nabi ke Khaybar, kami tukar kurma yang mutunya rendah dua sok dengan satu sok yang mutunya tinggi, dua sok yang mutunya rendah, tiga sok yang mutunya rendah dengan dua sok yang mutunya tinggi. Nabi SAW mengatakan itu tidak benar dilakukan atau jangan kalian lakukan, dan kalau seandainya kalian memang menginginkan itu, maka jual yang mutunya rendah dengan dirham yang kalian dapatkan, kalian beli yang mutunya tinggi. Ya, itu solusi yang diberikan oleh Nabi SAW. Ya. Nah, dia dua akad. Akad jual beli, ya. Selesai akad penjualan, ya. Makanya saya, ya, berapa harganya ini? 50.000 misalnya. Ya, selesai. Jadi akad. Ya. Jual. Enggak, transaksi akad jual beli sudah selesai. Berapa saya beli? Sudah. 50.000 misalnya. Nah, dengan 50.000 yang belum kalau kita ambil juga ada masalah. Jual 50.000 yang sudah akad. Masalahnya akadnya kan bisa saja. Kalau jual beli seperti itu sudah saya jual, ya, ya sudah saya jual dan sudah saya beli. Walaupun uangnya mungkin masih sama dia, nah, tolong yang dengan 50.000 itu belikan yang anak daro misalnya. Nah, tukar menukar harus sama. Kalau kedua-duanya tidak punya duit, artinya tukar menukar harus sama. Nah, dia harus ada akad. Harus akad. Ya. Harus akad. Dia kan disuruh akad jual beli dulu. Dengan uang. Selesai akad jual beli, maka dengan uang yang dihasilkan oleh kurma yang lama, dengan kurma yang lama dibelikan kepada kurma yang baru. Artinya harus ada duitnya ya. Iyalah, kan harus ada duit. Ya, jadi yang apa tuh yang punya kurma baru itu jelas punya duit dia. Ya, jelas punya duit. Dia yang ditekankan di situ ada dua transaksi. Yang pertama jual beli dengan dirham, ya. Dengan jual beli, dengan hasil jual beli dirham itu dibelikan kepada kurma. Jadi takarannya tentu tidak akan sama. Misalnya dengan harga yang kurma yang segitu dapat 50 real. Tentu ketika dibelikan dengan kepada kurma yang lebih tinggi mutunya kecil jadinya. Tetapi dia bukan tukar menukar. Jual beli jadinya. Ya. Harus ada akad. Harus ada akad jual beli. Ya. Kalau enggak mungkin enggak ada, kalau jual beli berarti enggak ada, bukan berarti enggak, kalau ketika tidak ada uang enggak jual beli namanya. Ya. 100 kilo, harganya 10 juta tadi. Ya. Terus kalau harganya 10 juta, dengan jual 10 juta ini kurma jelek berapa ya? Kurma bagus dapat ya. 70 ya. Kilo. Ya. Saya bayangkan saya tanpa duit itu. Gimana? Itu enggak ada sebagian ulama yang membolehkan seperti itu. Dan mazhab Syafi'i mengatakan ini diantara inah yang boleh. Ini bentuk inah, jual beli inah yang dilarang, tetapi ini inah yang boleh. Uang tidak ada di situ. Ya, unsur uang, tetapi jumhur ulama mengatakan itu termasuk yang tidak dibenarkan, karena Nabi SAW ketika memberikan solusi harus terjadi akad jual beli. Kamu beli, kamu jual, ya, kamu jual kan kamu dapat nilai uang tuh, dapat uang. Dan sekarang uang ini apakah masih sama pembeli? Ya. Masa membeli atau sama kamu itu terserah. Yang jelas akad jual beli sudah terjadi. Kalau dia nanti, kalau dia sebenarnya sekarang tidak jadi beli ke situ, uang diambilnya dibeli tempat yang lain. Akadnya harus ada. Tapi kalau dihargai saja, ini harganya segini, nanti saya beli ini tukar menukar juga namanya. Tidak ada akadnya. Hanya sekedar mengenal harga saja. Ya, sama tukar menukar namanya. Ya, tukar menukar namanya. Baik, kita cukupkan sampai di situ. Ya, kita cukupkan sampai di situ. Insya Allah, ya, masih banyak hadis yang saya rencananya tadi menghabiskan semuanya. Ya. Hah? Beras ya. Ya, dua komoditi riba ya. Nah, tanyakan ke Pak Irwan deh. Ya, kena harus tunai. Ya, harus tunai. Ya, harus tunai. Tanyakan saya tidak. Ya. Ya, misalnya kita tidak punya uang. Sekarang umumnya dahulu orang beli beras berhutang. Ya, berhutang. Padahal beras ini dengan uang, uang adalah komoditi riba dengan ilahnya emas. Ya, sementara beras juga termasuk komoditi riba dengan ilahnya mat'um, satu yang dimakan. Ya. Nah, sekarang kita tahu bahwasanya ketika berbeda jenis, dia boleh lebih tetapi harus tunai. Ya, harus tunai. Dan sekarang pertanyaannya, bolehkah kita membeli beras dengan cara berhutang? Jawabannya tunggu dulu. Ya, wallahu a'lam. Wassallallahu wasallam wa baraka wa anna ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.